makso ingsun lakune stongo ya woro kelawan Mekah hawa hawa kang durang koro senatian setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirep keni wiso murko ma perhardaning ponco saben ule sing netro linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwanggo kalbu samudra bebuntoning lagu tumuju dateng Gusti zat kang amurba tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti mebiareng sukmo matu sarining perwito maneka warna prada mbangun praja sampurna sengkala tida muksa kala bentunyata sirna tiasing rasa mardika mukiyo ten setyo pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tikdaya bawa leksana biar manjing sigra sigra ampo sepuh wuto tan kena iso panelo gagah bungah sumringah datar ing wayah-wayah satriya toto sembodo wiratama katon sewu kartika ke taman wahyu Kolosebo memuji ingsun kanthi suwita linuhung segoro gondo warung surep dupo kumelun kinulah niat ingsun hangitung sabdo kang luhur titahing sang yang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa rasaning ati katya tirta kang suci kawestara japa mantra kondang dadi pepadhang palilahing sang yang wenang nawa dewa jawata tali santika buwana prasito siti koro ing sasana asmara loyo Sri Narendra Kolosebo wini sudo ing kekono datang kingsir sewu warso.